Bismillahirrahmanirrahim. Galal musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Kharaja Sayyiduna Ali Zainal Abidin min makanin fa'idha rajulun qala lahu sariqta himyani wa fihi alfu dinar wa la ahadun sariqa dhalik illa ant wa takallama alaih wa sabbahu faqala lahu Sayyiduna Zainal Abidin ta'al ila dar nu'atik فسار معه إلى داره وأعطاه الألف الدينار ثم إن صاحب الهميان رجع إلى داره فوفتح منزله فوجد هميانه فبهت وتحير ورجع سريعا إلى سيدنا زين العابدين وطلب العفو منه وقال تكلمت عليك واتهمتك بالسرقة وسكت وصبرت وحلمت علي ولم تعاملني على موجب عملي وأعطيتني الدنانير والآن وجدت همياني واخذ الألف الذي منك فقال له سيدنا زين العابدين قد سامحتك وعفوت عنك والألف لك وبارك الله لك ونحن أهل البيت إذا أخرجنا شيئا لا نرده. Masih menceritakan tentang kedermawanan. Pernah pada suatu hari Imam Ali Zainal Abidin yang setiap malamnya 1000 rakaat, setiap malamnya keliling dari rumah ke rumah fuqara dan masakin di kota Madinah, sehingga selama beliau hidup tidak ditemukan, tidak didapatkan di kota Madinah orang yang meminta-minta. Setiap malamnya 1000 rakaat, setiap malamnya bersedekah, tidak ada yang mengetahui satu demi satu orang selama beliau hidup, tidak ditemukan dan tidak didapatkan orang yang meminta-minta di kota Madinah. Akhirnya pada suatu hari ketika beliau keluar dari satu tempat, Ada seseorang yang kehilangan tasnya atau semisalnya, di dalamnya ada uang 1000 dinar. Lah kebetulan tidak ada yang keluar dari tempat itu kecuali beliau. Sehingga orang ini menuduh beliau mengambil tasnya yang berisi uang 1000 dinar, mengatakan la ahadun sariqa dhalik illa ant, gak ada yang mencuri kecuali kamu. Kenapa? Memang gak ada yang keluar kecuali beliau dari tempat itu. Jadi orang menuduh pas. Kenapa? Karena memang tidak ada yang keluar dari tempat itu kecuali beliau. Jadi kalau dituduh itu sesuai. Wah, ngomongnya sudah dicaci maki, dihina, dicemooh Imam Ali Zainal Abidin sama orangnya ini, karena menganggap mengambil uangnya, mengambil barangnya. Akhirnya katanya Zainal Ali Zainal Abidin, sini, ayo ikut aku ke rumah, aku kasih uangmu. Sudah berangkat ke rumahnya Zainal Ali Zainal Abidin, dikasih oleh Imam Ali uang 1000 dinarnya. Karena dia bilang, tasku kamu ambil isinya 1000 dinar. Padahal Zainal Ali ini gak tahu menahu tasnya apa, gimana modelnya, mereknya apa, gak tahu. Tapi karena dituduh, ayo kamu ke rumah ikut aku, akan aku kasih 1000 dinarnya. Gak marah, dicaci maki habis loh nih. Dicaci maki habis sudah, tek rijik. Mulai A sampai Z ini. Gak marah, malah ayo ikut aku ke rumah, akan aku kasih uangmu 1000 dinar. Sudah, setelah dikasih, pulang ini. Orang yang menuduh tadi ini pulang. Ketika sampai ke rumahnya, buka pintu rumahnya, ternyata tasnya ada, lupa gak kebawa. tasnya ada lupa enggak ke bawah. Tapi dia sudah menyangka tasnya dibawa dan menuduh Imam Ali Zainal Abidin. Wah, ternyata enggak ke bawah. Wah. Melihat tasnya ada di rumah, lari dia kembali kepada Imam Ali Zainal Abidin meminta maaf. Oh, aku telah ngomong yang jelek kepada kamu, aku telah menghinamu, aku telah mencacimu, aku telah menuduhmu, tapi engkau diam, sama sekali tidak menjawab. Kamu sabar, bahkan kamu tidak membalas aku dengan kejelekan yang telah aku lakukan kepadamu dengan kejelekan, melainkan engkau membalas aku dengan kebaikan sehingga engkau memberikan 1000 dinar kepadaku. Ya kan? Ini sudah dicaci maki, dihina, dituduh mencuri, ya. Gak membalas, sabar, malah ngasih uang 1000 dinar. Gak sedikit loh ini. Ente kalau dituduh mencuri 100 juta misalnya, 1 juta. Sedangkan ini gak mencuri, kira-kira ente gelem ganti ini 1 juta. Gak mungkin, jangankan 1 juta. Rong puluh ewu gak gelem ganti ini. Kalau kita gak mencuri, kemudian dituduh mencuri, oh gak mungkin mau kita. Ganti ini, aku nak nyolong. Kenapa aku ganti ini? Pasti kita akan mengucapkan hal-hal yang macam-macam sudah. Lihat ini, 1000 dinar ini. 1000 dinar. Gak membalas caciannya dengan cacian, gak balas tuduhannya dengan tuduhan, melainkan memberi sesuai yang diinginkan. Padahal kalau membalas atau mengelak tuduhannya bisa, tapi enggak. Ternyata aku mendapatkan tasku di rumahku ketinggalan dan yang lain sebagainya, ini ambil 1000 dinar yang telah kau berikan kepadaku. Dibalik nol, 1000 dinarnya dikembalikan. Kenapa? Ternyata uangnya ada. Ini bedanya orang sekarang dengan orang dulu. Kalau orang dulu ketepaan nih, gue gak usah dibalik nol, wes wes mari entuk double lainnya. 1000 dinar miliknya, 1000 dinar dari orang ini, dari Imam Ali, ya. Kalau orang sekarang, kalau orang dulu enggak. Orang dulu mengambil yang haknya, mengembalikan yang haknya orang lain. Kalau sekarang bukan haknya di anggap haknya. Sekarang bukan haknya, hak saya ini. Wow, bikin surat dia. Entah itu surat palsu, bayar seberapapun, yang penting untuk menunjukkan ini hak saya. Kalau orang sekarang, kalau orang dulu enggak. Dan ini orang ini kalau misalnya enggak kembali, bisa. Orang ini kalau enggak kembali, bisa. Tapi lihat apa yang dilakukan orang. Kembali dia. Mengakui kesalahannya. Oh ini. Ini akhlak yang baik. Orang yang bersalah itu mengakui kesalahannya. Orang sekarang enggak. Salah enggak gelem ngakoni. Malah menuduh yang lain yang bersalah. Enggak bisa, dia yang salah. Saya seperti ini kok dia yang seperti itu. Dia yang salah orang sekarang. Orang dulu enggak. Mengetahui kalau dia bersalah, dia datang. Tak maaf. Minta maaf, datang minta maaf. Bersalah kan dia, menuduh. Dia menuduh tanpa bukti. Bukan hanya menuduh, tapi dia mencaci, menghina. Tapi karena tahu kesalahan, datang dia meminta maaf. Sekarang enggak mau, salah enggak mau minta maaf. Gengsi. Nggak mau minta maaf lah, ini banyak akhlak adab yang kita pelajari. Ini dikembalikan 1000 dinarnya. 1000 dinarnya Imam Ali dikembalikan. Akhirnya dijawab oleh Imam Ali, aku telah maafkan kamu. Aku telah maafkan kamu. Dan 1000 ini ambilan buat kamu. Mudah-mudahan Allah memberkahimu di dalam 1000 ini. Dan kami ahlul bait kalau sudah mengeluarkan sesuatu enggak minta kembali. Enggak minta kembali atau balasan, enggak. Kita kalau sudah mengeluarkan sesuatu, yes kita keluarkan. Kita enggak memintanya untuk dikembalikan atau membalasnya, enggak. Itu ahlul bait. Idza akhrajna syai'an la narudduh. Kalau sudah mengeluarkan, enggak mau kita meminta kembali atau meminta balasan, enggak mau. Nah, Allah sifatkan apa kakeknya dengan apa? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak meminta darimu jazaan, balasan, wala syukuro, ataupun ucapan terima kasih. Tidak minta apapun. Sudah, aku beri, aku kasih. Kamu mau bilang terima kasih ahlan wasalan, enggak bilang terima kasih ya enggak apa-apa. Kamu mau membalas ahlan wasalan, enggak mau membalas juga enggak apa-apa. Itu ahlul bait. Itu ahlul bait. Bukan orang-orang yang seperti terjadi sekarang, memberikan sesuatu minta dibales. Terima kasih, datang ini itu dan lain sebagainya. Ahlul bait dah. Hah? Lihat ini. Ya, dituduh, dicemooh, tapi lihat kedermawanannya. Ya, lihat kedermawanannya. Dikasihkan 1000 dinar, enggak sedikit itu. Dikasihkan. Ata ila al-Habib Zainal Abidin bin Mustafa al-Idrus al-Habib Segaf bin Muhammad Gadi Sewun au ghairu min salafihi zairan lahu falam yajiduhu hataban litabkhi ghidaih wa kana gadin qata'a dukhulul hatab bisababil matar fafataha lahum khizanatan min ad-dukhun wa qala itbakhu ghida'ahu bidukhun. Pernah datang Al-Habib Segaf bin Muhammad Gadi kepada Al-Habib Zainal Abidin bin Mustafa Al-Idrus atau selainnya, atau selain Habib Segaf yang datang atau selainnya, datang biasa silaturahmi. Lah kebetulan tidak menemukan kayu bakar untuk memasak makanan siang yang akan dihidangkan, tidak menemukan. Nah, karena sebab hujan gitu loh. Jadi kayu ini teles kabeh, ana sing garing. Lah dikai masak ndak iso. Enggak bisa. Lah ini mau menjamu tamu. Mau menjamu tamu. Makan siang. Karena enggak menemukan kayu bakar, akhirnya buka lemarinya, diambilkan kayu gahru. Dibuat masak. Kayu bakar regane piro? Kayu bakar harganya berapa? Buat masak 3 hari, 4 hari, seminggu paling mek entek 5000. Lah ini dibuat masak 1 hari, 1 saat itu tok kayu garu. Piro regane kayu garu ini? Kayu garu itu yang elek 1 kilo itu bisa jutaan. Yang jelek itu, yang jelek. 1 kilo bisa jutaan. Bayangno, kalau dibakar 4-5 darinya itu wis ketok regane atusan. Cuma dibuat apa? Jamu tamu. Lihat kedermawanannya itu. Lihat kedermawanannya. Nah, ana kayu meneng pisan untuk bisa dibakar, diambil kayu garunya untuk bakar. Masak. Kira-kira kalau kita. Kira-kira kalau kita. Enggak mungkin. Makanan apa ya yang kita hidangkan yang ringan-ringan, yang enteng-enteng. Ojo sing larang-larang. Coba kita bertamu ke rumahnya orang. Nah, kalau kebiasaan orang Arab, ini kebiasaan orang Arab, kalau bertamu jam makan dikasih makan. Bertamu di jam makan dikasih makan. Coba selain mereka, coba kita bertamu ke mana? Kita bertamu. Sekalipun toko sudah, sekalipun toko bertamu di jam makan, gak kira dikasih mangan. Gak kira dikasih makan. Tapi kalau orang Arab itu, mereka itu menjalankan sesuai kebiasaan. Kebiasaannya mereka jam segitu makan. Ketika datang tamu, yuk mangan bareng. Makan, dihidangkan. Disiapkan. Dan ini datang waktunya jam makan siang misalnya, gak ada kayu. Tidak mungkin tidak dimasak. Nah, kalau mungkin hanya keluarga nyantai masih. Tapi karena ini ada tamu harus dihormati, harus dimuliakan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kayu gahrunya dibuat kayu bakarnya. Lihat kedermawanan, ya, lihat kedermawanan. Ini yang perlu kita pelajari daripada para salaf, daripada para ulama al-amilin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang dermawan sebagaimana para sahabat Nabi, sebagaimana para ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat kikir, pelit, bakhil, dan menjadikan kita orang yang dermawan dengan segala apa yang kita miliki, baik itu dengan pemikiran, dengan ilmu, dengan harta, waktu, dan yang lain sebagainya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.